Bengkong ini kok dibanding-banding ke, saing-saing ke, ayo mesti kalah. Tak oh ya oh, aku yo orang mampu, bong tak kuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mati di hati ini, hanya ada kamu. Mari dong. Dibanding ke,